Saqafah Islamia. Saqafah Islamia. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab iya. Ia berkata, wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap saat penyakitku kambuh. Doakanlah untukku agar Allah menyembuhkanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Wanita itu menjawab, aku pilih bersabar. Lalu ia melanjutkan perkataannya, tatkala penyakit ayan menimpaku, auratku terbuka. Doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Smart Radio, betapa rindunya hati ini kepada surga Allah yang begitu indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surganya. Dan subhanallah, ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah seorang penghuni surga dikala nafasnya masih dihembuskan, sedangkan jantungnya masih berdetak. Kakinya pun masih menapak di permukaan bumi. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas kepada muridnya Atha' bin Abi Rabah, maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab iya. Ibnu Abbas berkata, sebagaimana riwayat yang telah kami sebutkan tadi. Wahai saudariku, tidakkah engkau iri dengan kedudukan mulia yang berhasil diraih wanita itu? Dan tidakkah engkau ingin tahu apakah gerangan amal yang mengantarkannya menjadi seorang wanita penghuni surga? Apakah karena ia adalah wanita yang cantik jelita dan berparas elok? Ataukah karena ia wanita yang berkulit putih, bak batu pualam? Tidak. Bahkan Ibnu Abbas menyebutnya sebagai wanita yang berkulit hitam. Wanita hitam itu yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat. Akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita. Kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar'i, yaitu yang hanya memperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinya lah yang mengantarkan seorang wanita ke kedudukan yang mulia. Dengan ketakwaannya, keimanannya, keindahan akhlaknya, amal-amal solehnya, seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga. Sahabat Smart Radio, bagaimanakah dengan wanita zaman sekarang yang sibuk memakai kosmetik ini itu demi mendapatkan kulit yang putih tetapi enggan memutihkan hatinya? Mereka begitu khawatir akan segala hal yang bisa merusak kecantikannya, tetapi tak khawatir bila iman dan hatinya yang bersih ternoda oleh noda-noda hitam kemaksiatan. Semoga Allah memberi mereka petunjuk. Kecantikan fisik bukanlah segalanya. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya pada kemudahan dalam bermaksiat. Maka saudariku, seperti apapun rupamu, seperti apapun fisikmu, janganlah engkau merasa rendah diri. Syukurilah sebagaimana nikmat Allah yang sangat berharga. Cantikanlah imanmu, cantikanlah hati dan akhlakmu. Wahai saudariku, wanita hitam itu menderita penyakit ayan, sehingga ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta beliau agar berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Seorang muslim boleh berusaha demi kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, asalkan cara yang dilakukannya tidak melanggar syariah. Salah satunya adalah dengan doa, baik doa yang dipanjatkan sendiri maupun meminta didoakan orang soleh yang masih hidup. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan berupa doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap saat penyakitku kambuh. Doakanlah untukku agar Allah menyembuhkannya. Saudariku, penyakit ayan bukanlah penyakit yang ringan. Terlebih penyakit itu diderita oleh seorang wanita. Betapa besar rasa malu yang sering ditanggung para wanita penderita penyakit ayan ini, karena banyak anggota masyarakat yang masih menganggap penyakit ini sebagai penyakit yang menjijikkan. Tapi lihatlah perkataannya. Apakah engkau lihat satu kata saja yang menunjukkan bahwa ia benci terhadap takdir yang menimpanya? Apakah ia mengeluhkan betapa penderitaannya? Betapa malunya ia karena menderita penyakit ayan? Tidak, saudariku. Bukan itu yang ia keluhkan. Justru ia mengeluhkan auratnya yang tersingkap saat penyakitnya kambuh. Subhanallah, ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya, dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. Inilah salah satu ciri wanita salihah, calon penghuni surga, yaitu mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang di saat sehat pun dengan rela hati membuka auratnya? Saudariku, dalam hadis di atas terdapat pula dalil atas keutamaan sabar. Dan kesabaran merupakan salah satu sebab seseorang masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu." Wanita itu menjawab, "Aku pilih bersabar." Wanita itu lebih memilih bersabar walaupun harus menderita penyakit ayan agar bisa menjadi penghuni surga. Salah satu ciri wanita salihah yang ditunjukkan oleh wanita itu lagi bersabar menghadapi cobaan dan kesabaran yang baik. Saudariku, terkadang seorang hamba mencapai kedudukan mulia di sisi Allah dengan seluruh amalan perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan cobaan kepada hamba tersebut dengan suatu hal yang tidak disukainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran kepadanya untuk menghadapi cobaan tersebut. Sehingga dengan kesabarannya dalam menghadapi cobaan, sang hamba mencapai kedudukan mulia yang sebelumnya ia tidak dapat mencapainya dengan amalan tersebut. Baru saja kita dengar Saqafah Islamiyah. Nantikan Saqafah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran.